بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الله رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan waktu dalam rangka talabul ilmi. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk ikhlas semata menjadikannya sebagai ibadah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan kemudahan untuk mencocoki sunnah aqidatan wa amalan wa mu'amalatan, mencocoki sunnah baik secara aqidah dan semua aktivitas batiniah, dan juga amalan aktivitas yang dilakukan oleh anggota badan, serta muamalah aktivitas yang terkait dengan interaksi antar sesama. Karena dengan mencocoki sunnah, maka segala sesuatunya akan mendatangkan nilai amal saleh setelah dibangun di atas prinsip al-ikhlas. Dan tanpa adanya mencocoki sunnah, maka satu perbuatan akan tertolak sebagaimana yang kita tahu dari hadis yang sering kita dengarkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan siapa beramal satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Amalan secara umum, baik amalan batin, amalan lahir, ataupun amalan yang terkait dengan interaksi hubungan antar sesama. Ikhwana billah rahimani wa rahimakumullah. Syukur yang berikutnya ialah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berta'awun di dalam aktivitas kegiatan dakwah, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menjalankan banyak hal di dalam dakwah, meski kita tidak boleh untuk merasa sudah banyak berbuat, namun dalam rangka untuk sebuah rasa syukur kita menghitung nikmat tersebut, meski kita tidak mampu menghitungnya, maka kita mengenali akan nikmat-nikmat itu. Karena banyak saudara-saudara kita di beberapa tempat, mereka dengan usaha yang sama, mungkin lebih gigih, namun pada kenyataannya masih diberikan keterbatasan-keterbatasan dan diberikan kendala-kendala, meski mungkin dengan perhitungan potensi sama. Sedangkan kita diberikan mudah untuk berkomunitas, berkumpul dalam satu lingkungan, dan mudah untuk berkoordinasi, serta diberikan keringanan untuk saling mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Tentu yang pertama ini adalah semata-mata anugerah karunia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kita pantas dan semestinya untuk mengucap syukur kepada Allah. Lalu kemudian ba'da syukri ila Allah, setelah syukur kepada Allah, kita syukur kepada semua pihak yang terlibat, ikhwah sekalian, saatidah, dan juga para wali-wali santri yang mereka berkontribusi untuk bisa tegaknya dakwah. Karena dengan syukur yang semacam ini akan terpelihara dan akan meningkat nikmat. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan, itu mendatangkan nilai yang bisa jadi dengan yang kecil itu ketika ikhlas, dan mendatangkan barokah dan berbuah ketika itu kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya. Dikarenakan yang namanya al-khair itu mutawallidah, kebaikan itu akan saling mendatangkan satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang berbuat kebaikan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu akan memudahkan langkah menuju kepada kebaikan yang berikutnya. Maka itu yang kita upayakan dan kita syukuri, dan itulah satu di antara sebab dan satu di antara upaya untuk kita bisa mempertahankan dan menjaga, serta berharap agar nikmat itu terus langgeng dan bertambah dengan datangnya barokah. Qanabillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membaca lanjutan dari pelajaran kita, syarah Sa'il Jahiliyah. Kita masuk pada poin yang ke-51. Wasfuhum lil Qur'ani bi annahu min kalamin bashar. Pensifatan mereka ahlul jahiliyah terhadap Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari perkataan manusia. Al-mas'alatul hadiyah wal khamsun. Qaluhum fil Qur'an. Perkataan mereka tentang Al-Qur'an. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini melainkan hanya ucapan manusia. Dalam surah Al-Mudathir ayat yang ke-25. Ayat ini didahului dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang sikap orang-orang Quraisy di dalam menolak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitabullah Al-Qur'an Al-Karim. Satu di antara mereka adalah pembesar-pembesarnya, di antaranya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Al-Walid Ibn Al-Mughirah ketika memperhatikan Al-Qur'an, memperhatikan diri Rasulullah SAW yang dikenal jujur, Rasulullah SAW yang tidak pantas dikatakan orang gila, Rasulullah SAW yang telah dipercaya sebelum didatangkan risalah, serta ungkapan-ungkapan yang indah di dalam Al-Quran, menjadikan dirinya tidak mampu untuk mengkategorikan Al-Quran itu, untuk dikatakan hanya sebuah syair semata, atau dikatakan sebagai mantra dukun, sehingga berpikir dan terus berpikir lalu menetapkan kesimpulan dengan dikatakan di dalam Al-Quran katanya in hadza illa qaulun bashar, in hadza illa qaulun bashar. Sebelumnya in hadza illa sihru yu'thar, tidak lain melainkan sihir yang dipelajari. Dikatakan sihir itu mempengaruhi sehingga terpisah antara laki-laki sebagai suami dengan istrinya, ayah dengan anaknya, seseorang dengan saudaranya. Ini pengaruh sihir yang disematkan tuduhan tersebut terhadap Al-Quran dari serta dikatakan in hadza illa qaulul bashar, semuanya ini tidak lain hanyalah ucapan manusia. Syarah penjelasannya min masail ahli jahiliyah, di antara pokok-pokok permasalahan prinsip penganut ajaran jahiliyah, annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan innal qur'ana qaulul bashari, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Kama qala Al-Walid bin Al-Mughirah, sebagaimana mengatakan yang demikian A'adru al-Sa'id Quraisy, satu di antara pembesar Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan Al-Quran itu merupakan kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, Allah dengan sifatul kalam, takalamullah bihi haqiqatan, Allah berbicara dengan Al-Quran itu secara hakikat. Ini tidak ditakwil, tidak dihadiskan maknanya, tidak pula ditamtsil, tidak pula ditakdil, dan tidak pula ditakyid. Berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah wal jamaah fi isbatil asma'i wa sifati lillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, li ahli sunnah qawa'id, ahli sunnah wal jama'ah memiliki kaidah-kaidah. Asbata kama أثبت الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بغير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan melalui lisan Rasulullah SAW, dengan tanpa memunculkan sikap menolak. Tanpa muncul adanya sikap menolak terhadap nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Tidak pula ketika menetapkan dengan iri membagaimanakan. Bagaimana Allah berbicara itu di luar jangkauan yang bisa dibahas oleh manusia. Lantaran tentang perkara gaib manusia tidak bisa memikirkannya dan hanya bisa mengetahui ketika ada berita dari langit berupa wahyu, baik di dalam Al-Qur'anul Karim maupun melalui lisan Rasulullah SAW mulia. Tidak bisa dikupas, dipikirkan oleh akal manusia yang terbatas. Sedangkan untuk memikirkan hal-hal yang nampak di depan matanya, yang kasat mata, yang bisa diraba oleh panca indera, manusia dengan akalnya tidak mampu untuk menjangkau semua apa yang ada di sekitarnya. Tidak bisa untuk mensifati benda-benda yang ada di sekitarnya dengan secara rinci, apalagi ingin masuk kepada memikirkan secara detail tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak boleh mengatakan bagaimana kalam Allah berbicara. Kalau tidak pula boleh untuk mentamtsil. Ketika dikatakan Allah berbicara, maka berarti sama dengan makhluk. Ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaannya tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini penetapan Ahlus Sunnah terhadap akidah yang terkait tauhidul asma wa sifat. Tatallama Allah bihi haqiqatan wa al'ahu ila nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biwasitah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan Al-Quran tersebut kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bahwa kalamuhu haqiqatan. Maka Al-Quran ini merupakan kalamuhu, kalamullah haqiqatan, secara hakikat. Ya, bukan secara kiasan atau bukan secara kinayatan atau bukan secara takwilan. Tidak secara takwil. Tadi yang disebutkan biqari ta'atilin wala ta'wilin wala ta'kidin wala tamsi. Kurang takwil. Tidak boleh mentakwil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sammahu kalamahu fi ayatin kathiratin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutnya Al-Quran itu sebagai kalamnya, ucapan Allah di dalam ayat-ayat yang banyak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bergeser dari zahir ayat. Menetapkan sesuai apa yang didengar berita itu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkannya. Tidak berlaku lancang. Mengalihkan makna dari apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal qalihi hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin ingin tinggal bersebelahan denganmu, maka persilahkan dia tinggal di sebelahmu, bertetangga denganmu, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga kemudian dia bisa mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Di sini menunjukkan rumah seorang muslim itu terdengar dari dalamnya itu kalam kalam Allah. Tidak sepi, tidak seperti kuburan, tidak seperti rumah orang-orang kafir. Jika disarankan kalau ada orang-orang musyriki, orang-orang kafir yang mereka ingin tinggal bersebelahan denganmu, biarkan saja. Mungkin saja ketika mendengar kalam Allah, mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lalu bisa paham dan bisa mendapatkan hidayah sampai kepadanya ilmu. In aslama falaka. Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan jika ia bisa mendapatkan hidayah masuk Islam, itu yang diminta. Wa illa, kalau sananya pun tidak, maka sudah sampai kepadanya hujjah. Sudah mendengar ayat-ayat Allah, sudah sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Penyebutan kalam Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ini untuk merubah kalam Allah. Merubah kalam Allah. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Dan ini aqidah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beda dengan muta'awil, ahlu ta'wil, yang salah di dalam memahami. Kalau dikatakan Allah itu berbicara, Al-Quran adalah kalamullah, dikatakan Allah takallam, Allah berbicara, berarti sama dengan makhluknya. Sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Maka kalau begitu, ayat ini tidak boleh ditetapkan sesuai dengan apa adanya. Harus dialihkan kepada makna yang lain agar terhindar dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kita bisa perhatikan di sini ada intervensi terhadap ayat oleh pendek dangkalnya akal manusia. Siapa bilang kalau dikatakan Allah berbicara lalu harus dikatakan sama dengan makhluk yang berbicara? Siapa yang menetapkan begitu? Siapa yang menetapkan demikian? Tidak ada kelazimannya. Kenapa demikian? Ya Allah, dengan sifat kalam itu berita yang datang dari Allah dan Allah yang menetapkannya. Dan Allah tidak menyatakan bahwa kalam tersebut sama dengan kalamnya makhluk, tidak ada. Yang ada Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun, meskipun dikatakan sama dalam penyebutan beberapa sifat. Jadi pelafazan penyebutan sifat yang sama tidak melazimkan, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi bahwa hakikatnya itu sama. Ini yang penting. Karena banyak orang terjebak menolak gara-gara menyimpulkan demikian. Gara-gara harus menyatakan demikian. Kalau penyebutannya sama berarti hakikatnya sama. Belum tentu. Dan jelas tidak sama antara makhluk dengan khalik. Nah, makhluk dengan segala keterbatasannya, al-khalik dengan segala kesempurnaannya, jelas tidak sama. Sedang antar sesama makhluk pun tidak bisa dikatakan harus sama. Manusia mendengar. Nah, makhluk lain bisa mendengar. Semut, ya, hewan, itu beda sifat mendengarnya. Pendengarannya juga beda. Ini masih antar makhluk. Sehingga tidak ada yang kemudian memutuskan ketika disebutkan sifat itu sama, lalu harus dihukumi sama dalam hal hakikatnya, kecuali itu adalah intervensi akalnya ahlul bid'ah. Sehingga kemudian ketika mereka kepingin selamat untuk tidak menjadikan sama, lalu ditolaklah nama-nama dan sifat tadi. Ada yang menolak secara keseluruhan, semua nama dan sifat ditolak, ya, seperti kau, seperti kau Jahmiyah. Ada yang menolak sebagiannya, menolak nama namun menetapkan sifat. Ya, ada yang menolak nama dan menolak sifat sebagiannya, bermacam-macam. Ini hasil dari intervensi kesimpulan akal yang jangkar, lalu berbuat melampaui batas. Wal musyrikuna ya'rifuna annahu kalam Allah. Orang-orang musyrikun ya'rifuna annahu kalam Allah, mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Wa annahu laysa min kalam Muhammadin, dan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari ucapan Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Lianna walau kana min kalam Muhammadin lakana yastati lakana bisita'atihi ayakulu misla. Karena kalau seandainya itu merupakan ucapan pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dengan kemampuan mereka yang sama-sama sebagai manusia, mereka akan bisa untuk mengucapkan yang serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, mereka juga manusia. Kalau memang itu ucapan manusia, ya tentunya mereka juga bisa mengucapkan ucapan yang sama, bisa menyusul rangkaian yang sama. Sementara bahasa Arab bukan hanya bisa dilakukan, bukan hanya dikuasai Rasulullah SAW saja. Bahkan Rasulullah SAW sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan sebagai bukti bahwa yang disampaikan merupakan wahyu dengan keadaannya yang layak rawayat, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak dikenal sebagai ahlu syair, tidak dikenal sebelumnya sebagai penyair ulu, sehingga tiba-tiba merangkai ungkapan-ungkapan yang indah. tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang begitu indah yang sampai membuat heran sekelas Al-Walid bin Mughirah. Sekelas tokoh-tokoh Quraisy yang mumpuni mereka kenal bisa membedakan mana ungkapan syair, mana yang bukan. Mana ungkapan sihir, mana yang bukan. Mana ungkapan orang gila, mana ungkapan orang waras. Mereka paham sungguhnya. Nah, dan pada kenyataannya mereka tidak mampu mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau jangan garami, kalau seandainya itu dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi, kana bisita'atihi ayyahu wallahu jalla wa'ala ta'addahu. Tentu mereka dengan kemampuan yang ada, yang mereka juga punya, akan bisa menghadirkan, semendatangkan, semembacakan ayat-ayat yang senada, yang sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala telah mengungkapkan kepada mereka untuk mendatangkan. Nah, ayat itu di misli untuk mendatangkan surat yang sama. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah menyatakan kepada mereka, dan jika kalian itu berada dalam keraguan, anda percaya, mimma nazzalna 'ala 'abdina, dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kamu ragu, kamu tidak percaya akan wahyu ini, akan Al-Quran, fa'tu bi surah, silakan datangkan oleh kalian satu surat saja min mislih, yang senada, yang semisal, yang sama. Nah, kalau tidak mampu sendiri, wad'u syuhada'akum, ajak. Nah, kerahkan siapa yang bisa. Nah, untuk membantu. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kerahkan kemampuan kalian. Siapkan orang-orang yang mumpuni dalam hal merangkai ungkapan-ungkapan syair, ungkapan-ungkapan bahasa dengan kefasihan lisannya, datangkan jika memang kalian. Nah, nyatanya sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi satu surat saja di dalam Al-Quran. Abu Asri Suari bin Muslim, atau dengan 10 surat yang sama. Abu suratin wahidatin misli, atau satu surat saja. Balam ya'ku bisyai'in min dzalik, mereka tidak bisa sampai sekarang mendatangkan sedikit pun dari itu semua. Nah, ma'a kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala masyaqah, ala masyaqatillahi wa rasulihi. Padahal bersama dengan itu, keingkaran mereka, penentangan mereka, semangatnya mereka di dalam menentang Allah dan Rasulnya sudah dikerahkan semua tentunya. Nah, mereka penuh dengan semangat pengingkaran, penuh dengan permusuhan, semua dikerahkan, ternyata hasilnya mau. Nih, kalau kana bi sita'atihim ayyatu bi surah min mithlihi lam ta'akhkharu, Karena kalau seandainya memang dengan kemampuan yang ada pada mereka, mereka bisa mendatangkan satu surat saja yang sama, satu surat saja, lam ta'akharu. Nah, lam ta'akharu ini ada ini. Ada yang ngasih di situ? Lam apa? Lam ta'akharu. Pasti mereka tidak akan menunda-nunda. Ya kalau bisa akan segera ditunjukkan untuk mematahkan kebenaran Al-Quran dan menunjukkan bahwa itu memang qaul basyar. Buktinya saya juga bisa. Itu tidak pernah terwujud. Menunjukkan mereka memang tidak mampu. Walakin ajaz an dzalik. Mereka lemah untuk melakukan itu. Padahal dzalika 'ala annahu kalamullah jalla wa 'ala, maka itu telah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah jalla wa 'ala, la kalam ghairihi, bukan ya kalam yang lain, ucapan yang lain, la kalam Jibril wa la kalam Muhammadin wa innama huwa kalamullah, bukan ucapan Jibril, bukan pula ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun hanyalah itu merupakan kalamullah. Jibril alaihi wasallam hanya menyampaikan sebagai perantara yang mengantarkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hanya perantara yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah melalui Jibril kepada manusia seluruhnya. Wa innama Jibril wa Muhammad alaihi salatu wa salam muballighani 'anillahi jalla wa 'ala kalamahu bi amanatin wal kalam yudaf ila man qalahu mubtada'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Nah, Jibril dan Muhammad alaihi salatu wassalam itu dua pihak yang menyampaikan dari sisi Allah jalla wa ala kalamnya dengan penuh amanah, dan kalam tersebut disandarkan kepada siapa yang telah mengucapkannya pertama kali, bukan kepada pihak yang mengatakan sebagai penyampai, penyambung yang mengantarkan. Nah, ada orang si A, si B, si C, si D. Si A mengatakan, si D telah berkhianat. Lalu si B mendengar. Si B mengatakan kepada si C, si C berkhianat. Nah, ketika si B ini hanya mengambil dari si A, maka si C tidak bisa menyalahkan si B. Nah, karena kalam itu bukan kalamnya si B, tapi kalamnya si A. Itu penyandaran kalam. Meskipun memang si B mengucapkan ucapan tersebut, sebagaimana Jibril alaihissalatu wassalam menyampaikan kalam tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi pemilik kalam itu bukanlah pihak-pihak yang hanya menyampaikannya, namun yang memiliki kalam itu adalah yang mengucapkannya pertama kali. Wal-kubbar yutabiruna taratan yakulun Al-Quran sihrun, ataratan yakulun innahu ta'allamuhu Muhammadun Rasulullah min ulami ahli kitab. Orang kafir, mereka dengan kesombongannya kadang mengatakan Al-Quran itu sihir. Ya, in hadha illa sihrun yu'tar, عن هذا إلا قول بشر. Dan terkadang mengatakan ini adalah sesuatu yang dipelajari oleh Muhammad SAW dari ulama-nya Ahlul Kitab. Ya. Kapan belajarnya? Di mana ngaji? Yunabbi'un al-aqwal, mereka bermacam-macam ucapan-ucapannya untuk menuduh yang bukan-bukan. Mimma yaduddu ala kadzibihi bi hadza wa takhrisatihi. Jadi bentuk-bentuk yang akan menunjukkan tentang kedustaan mereka ya, terhadap perkara ini. Nah, upaya-upaya mereka untuk melabui menyematkan tujuan-tujuan dusta yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Walladhi ya'tadu anna al-Qur'ana kalam Muhammadin sallam anna qawl al-bashar wa qalu hadha huwa qawl ahli al-jahiliyah. Maka siapa yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan Muhammad sallam, bahwa itu adalah ucapan manusia, maka ucapannya ini adalah ucapan Ahlul Jahiliyah. Kama alaihi al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa min syabahu. Bagaimana ucapannya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan siapa-siapa yang sealiran dengan mereka. Mimman yaqulu, dari orang-orang yang mengatakan, innal Qur'ana laisa kalamullah, bahwasanya semuanya perhubungan kalam Allah. Wa innama khalaqahu Allah jalla wa ala fi Jibril atau fi Muhammad. Namun hanyalah Allah telah menciptakannya pada Jibril atau pada Muhammad, afi lawhil mahfuz atau bi lawhil mahfuz, aghri dhalik min aqwali batilah allati hiya min jinsi qawli jahili, atau yang lain-lainnya ya, dari ungkapan-ungkapan yang batil yang itu semua termasuk jenis-jenis ucapan jahil. Nah, dan ucapan Al-Quran kalam Allah ini aslan min usuli ahli sunnah, satu pokok prinsip antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, telah menjadikan satu tokoh ahli sunnah mendapatkan ujian berat besar dan sekaligus menjadi tegaknya, menjadi sebab tegaknya prinsip Ahlu Sunnah dengan kokoh-kohannya, kesabarannya, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan syubhat dalam perkara ini semakin beraneka warna menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk menginginkan agar difahami, yakini bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, dengan sekian banyak bentuk takwil, maka cukupkan kita dengan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, jauhi pemahaman-pemahaman yang beda, pembahasan-pembahasan mereka yang akan merancukan akidah. Nah, بارك الله فيكم جزاكم خيرا والحمد لله رب العالمين وبلوحاته وبلوحاته.